نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرع أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kana bin Allah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan malam hari ini tanpa ada apapun. Kana bin Allah. Pada pertemuan malam hari ini, insya Allah akan kita memulai mengkaji sebuah kitab yang berjudul Usul Iman, karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahmataala. Kitab ini merupakan kumpulan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan keimanan, baik keimanan kepada Allah maupun keimanan terhadap yang lainnya dari rukun-rukun iman yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan pertolongan untuk bisa mempelajari kitab ini dengan baik, memahaminya dan mengamalkannya dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Para hadirin auzakumullah. Tentang biografi Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah sudah terasir lagi bagi kita, ya, sehingga kita bisa memulai masuk pembahasan. Dikarenakan nama beliau sudah cukup terkenal, ya, baik kalangan para ulama maupun kalangan orang awam sekalipun mengenal nama Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, baik yang menerima dakwah beliau ataupun yang menjadi musuh-musuh dakwah dan penentangnya. Artinya dikenal baik kawan maupun lawan, sehingga tidak perlu lagi kita kaji tentang berkah beliau. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala as-Syaikh rahmataala babu ma'rifatillahi azza wa jal wal iman bihi. Bab mengenal Allah azza wa jal dan beriman kepada Allah. Bagaimana yang telah kita ketahui bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi beberapa perkara. Yang pertama ialah al-iman bi wujudillahi azza wa jalla. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Bukan sesuatu yang fiktif tapi nyata. Keberadaannya. Kemudian yang kedua, al-iman bi rububiyyatillahi azza wa jalla. Mengimani rububiyyah Allah azza wa jalla. Jadi mengimani bahwa Allah lah yang berhak untuk dijadikan sebagai Tuhan alam semesta, karena yang maha mencipta, yang maha memberi rezeki dan yang maha mengatur. Rububiyyah ini terkait dengan penciptaan, pemberian rezeki dan pengaturan. Kemudian yang ketiga ya al-iman bi uluhiyatillah ta'ala. Mengimani bahwasannya yang berhak untuk ibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat al-iman bil asma'i wa sifat. Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Allah tetapkan untuk dirinya dan telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, tanpa dirubah maknanya, tanpa disimpangkan dan tanpa ditolak sedikit pun. Nah, adapun cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'rifatullah. Nah, ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ialah bi ayatihi asyahiyah. Itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mempelajari ayat-ayat Allah yang terkait dengan syariat ini, yakni mengenal Allah dengan cara mempelajari Al-Qur'anul Karim, memahaminya. Semakin paham orang itu dengan Al-Qur'anul Karim, maka akan semakin mengenal siapa Allah itu. Dan yang kedua, di ayatillahi al-kauniyah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan tanda-tanda kekuasaan Allah berupa alam semesta. Semakin kita merenungkan kejadian alam semesta ini, semakin yakin pula bahwa ada yang maha kuasa yang menciptakannya, dan semakin mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ialah bil asma' was sifat. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan memahami nama-nama dan sifatnya. Semakin mengenal nama-nama Allah, semakin mengenal sifat-sifat Allah, maka semakin kenal pula kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap nama itu terkandung sifat-sifat yang mulia. Setiap sifat mengandung kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena membahas tentang sifat itu sama dengan membahas tentang zat. Sehingga kalau kita tahu dan kenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dengan baik, itu secara langsung berarti kita telah mengenal baik tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, bil ihsan fi ibadah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara ihsan dalam beribadah. Dan kalau beribadah kita ini punya perasaan dan keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita mengawasi kita, sekalipun kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Perasaan dan keyakinan semacam ini itu menyebabkan seorang ini merasa dekat dengan Allah. Dan perasaan dekat dengan Allah ini menambah ma'rifatullah, menambah kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Nah, qala asy-syaikh rahimah ta'ala al-hadits al-awwal, hadits yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah bersabda, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ana aghna syuraka'i an syirk. Aku adalah orang yang paling, aku ialah orang yang paling tidak butuh disekutukan. Aku adalah zat yang paling tidak butuh disekutukan. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi, barang siapa yang melakukan suatu amalan disertai dengan kesyirikan kepada selainku, taqtuhu wa syirkahu, maka aku meninggalkan orang itu dan kesyirikannya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini, fanafidina a'udzubillah, kita mengetahui beberapa faedah. Yang pertama ialah mengenal al-hadithul qudsi, mengenal tentang adanya al-hadithul qudsi, hadis yang merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Barakofikum. Namun tidak seperti Al-Quran. Hadis khusus ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang dinukil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakofikum. Sehingga sangat diperlukan dalam masalah ini. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Jadi tidak semua al-hadis al-qudsi itu sahih. Ada yang dhaif. Adapun yang kita baca tadi, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini juga kita bisa mengambil faedah, termasuk kesempurnaan dan syarat iman. Jadi kesempurnaan dan syarat sahnya iman ialah meninggalkan segala kesyirikan. Jadi keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan sempurna dan tidak akan diterima kalau masih melakukan apa ini? Kesirikan. Dikatakan tidak sempurna karena ada yang melakukan kesirikan yang tingkatnya atau levelnya ashor. Tidak diterima keimanan kalau level kesirikannya sudah tingkat apa ini? Akbar. Orang yang melakukan syirik kecil itu mengurangi kesempurnaan apa ini? Iman. Kalau orang melakukan asyirkul akbar, maka membatalkan apa ini? Keimanannya. Sehingga iman itu tidak bisa sempurna dan tidak sah, ya, kecuali dengan meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik syirkun asghar apalagi syirkun akbar. Nah, kemudian bagaimana bukti na'udzubillah? Dalam hadis ini juga kita ambil faedah bahwa di antara syarat diterimanya amal ialah ikhlas. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syakka. Nah, siapa yang melakukan amalan yang disertai dengan kesyirikan kepada selainku, maka aku tinggalkan orang itu dan kesyirikannya. Jadi tinggalkan orang itu dan juga amalan yang disertai dengan kesyirikannya, sehingga tidak sah kalau ada amalan yang tidak ikhlas karena Allah. Ikhlas di sini berarti bebas dari riya dan kesyirikan yang lain, ya, kesyirikan besar. Nah, di samping itu juga sebagaimana telah kita ketahui bahwa syarat diterimanya amal yang lain ialah mutaba'atul rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nam, dengan dalil yang lain. Namun dalam hadis ini disebutkan satu syarat sahnya amal, ya, yakni harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini ialah kesyirikan disebut dengan a'dhamud dzunub. Asyirku a'dhamud dzunub. Kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Wa dzalika li umur. Ada beberapa alasan mengapa kesyirikan itu disebut dosa yang paling besar. Yang pertama ialah tasbihun lil makhluk bil khaliq fi khasa'isil ilahiyah. Ada unsur penyerupaan makhluk dengan khaliknya dalam hal uluhiyah. Jadi sama-sama dianggap berhak disembah, ya, antara makhluk dan khalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam hadis qudsinya tadi, ana ahna syurakai al-syirki. Aku ialah zat yang paling tidak membutuhkan apa ini, sekutu dalam ibadah. Enggak kutu. Ya. Nah, tidak ada unsur menyerupakan makhluk dengan Allah dalam bab-bab yang uluhiyah. Ini termasuk alasan mengapa syirik adalah a'dhamud dzunub. Alasan yang kedua, annahu la yufaru bima lam yatubinhu. Bagi yang tidak bertobat dari kesyirikan, tidak diampuni oleh Allah. Jadi tidak bertobat dari kesyirikan, maka tidak diampuni oleh Allah SWT. Mati tidak sempat tobat dari kesyirikan, maka tidak diampuni oleh Allah SWT. Beda dengan dosa-dosa yang lain. Kalau mati belum sempat tobat, masih memungkinkan untuk diampuni. Maka dengan perbandingan semacam ini, asyirku layak disebut a'dhamud dzunub, dosa yang paling besar. Yang ketiga, annahu khurmal jannah 'ala al-musyrik. Diharamkan surga, ya, bagi orang yang melakukan kesyirikan. Mati dalam kondisi musyrik, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, haram surga selama-lamanya. Lain dengan dosa selain kesyirikan, ya, diharamkan untuk sementara, tapi masih bisa menikmati surga, ya, setelah semua dosanya telah selesai urusannya, ya. Nah, kemudian alasan yang keempat, asyirku yukhbitu jami'al a'mal. Kesyirikan ini bisa merusak seluruh amal kebaikan. Ya. Kalau dosa-dosa yang lain, ini enggak seganas ini. Dia dosa, tapi enggak pakai nyenggol-nyenggol amal soleh yang lain. Kalau kesyirikan, di samping dosa, amal-amal soleh yang telah dikerjakan semuanya rusak. Ini menyebabkan kesyirikan disebut akdom betul dosa yang paling besar. Yang kelima alasannya, annal musyrik halal dam wal mal. Orang musyrik itu halal ditumpahkan darahnya dan dijadikan ghanimah hartanya. Jadi orang musyrik itu halal untuk diperangi sampai mati, dan halal pula hartanya dirampas sebagai ghanimah dalam peperangan, ya. Beda kalau muslim, ya, walaupun dia pemberontak sekalipun, ya, mereka hanya disyariatkan diperangi, namun tidak diniati untuk membunuh mereka. Kalau terpaksa harus dibunuh, maka itulah yang urusannya, ya. Nah, kemudian kalau mereka kalah, hartanya tidak boleh dirampas menjadi ghanimah. Kalau disita untuk negara enggak apa-apa. Tapi kalau dijadikan sebagai harta ghanimah yang dibagi-bagikan kepada tentara, wah ini enggak boleh. Nah, mereka masih muslim walaupun pemberontak, ya. Tapi kalau orang musyrik, lain lagi. Mereka kalau sudah harbi, halal darahnya tumpahkan. Jadi niat mereka perang itu ialah diantaranya untuk menghabis nyawa mereka, bukan cuma ngasih pelajaran saja, ya. Kemudian kalau mereka kalah, hartanya bisa dirampas sebagai apa ini? Ghanimah, karena mereka musyrik. Ini alasannya mengapa dosa kesyirikan dianggap aqdamud dzunub. Kemudian ada nas yang tegas yang menjelaskannya, seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar? Kulna bala ya Rasulullah, kami menjawab mau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, al isyraku billah, yakni berbuat syirik pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor satu ada nas, ya. Nah, barakallahu. Al-hadis tsani. Wa anna fi Musa radhiyallahu ta'ala qala, dari Abu Musa semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri berkhutbah di hadapan kami dengan menyampaikan 5 pernyataan. Faqala, beliau bersabda saat itu, inna Allah ta'ala la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam. Yang pertama, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak tidur dan tidak pantas untuk tidur. yakhfidul qisto wa yarfa'uhu. Yang kedua, Allah menurunkan dan menaikkan al-qisto, yakni timbangan keadilan. Atau menurunkan dan menaikkan rezeki secara adil. Yang ketiga, yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar. Diangkat kepada Allah amal yang dilakukan malam hari sebelum amal yang dilakukan siang hari. Wa amalun nahari qabla amalin lail. Dan yang keempat, Allah juga diangkat kepadanya amal siang sebelum amal malam. Yang kelima, hijabuhu an-nur. Hijab yang menutupi wajah Allah ialah cahaya. Lau kasafahu la'ahraqat subuhatu wasyihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqi. Seandainya Allah membuka hijabnya itu, niscaya cahaya wajah Allah akan membakar seluruh makhluk yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dalam hadis ini kepada kita na'udzubillah terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, syariatkan untuk menyampaikan nasihat yang baik di hadapan umum. Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasihat itu kadang-kadang disampaikan secara pribadi, ya, empat mata begitu, atau secara khusus orang-orang tertentu. Tapi juga ada saat di mana nasihat itu disyariatkan disampaikan di depan umum. Ya, tergantung situasi dan kondisi. Ya, kalau memang nasihat ini diperlukan oleh banyak orang, maka disampaikan secara umum. Tapi kalau nasihat ini sifatnya rahasia, menyangkut pribadi seseorang, maka secara apa yang sembunyi-sembunyi, ya. Nah, termasuk menasihati penguasa, ya, ini disyariatkan sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena terkait dengan kedudukan dan martabat penguasa itu. Yang namanya penguasa itu kan merasa berkuasa, merasa yang tak tinggi kedudukannya. Kalau sampai ada orang yang menasihatinya di depan rakyatnya, apalagi kalau mau menerima, berarti ada yang lebih tinggi kedudukannya dari penguasa itu, ya. Sehingga rata-rata penguasa itu kalau dinasihati di depan khalayak ramai, penguasa itu biasanya tidak mau menerima, gengsi. Islam memperhatikan sisi-sisi seperti itu, sehingga disyariatkan menasihati penguasa itu apa ya? Secara sembunyi-sembunyi. Namun kalau masalah yang sifatnya umum, disyariatkan menasihatkan di depan umum juga, ya. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kadang umum, kadang khusus, kadang sangat khusus, ya. Barakallahu. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah tentang lima keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak pernah tidur sama sekali. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Ya. Karena ngantuk dan tidur itu adalah ciri kelemahan seseorang. Sementara Allah dan yang Maha Perkasa, kalau sampai ngantuk dan tidur itu berarti aib bagi Allah. Sementara Allah tidak punya aib, sehingga tidak pernah tidur dan tidak akan tidur, ya, selama-lamanya. Karena kalau sampai diyakini Allah itu ngantuk atau tidur, maka banyak sifat-sifat Allah yang lain yang kita tentang. Allah Maha Melihat, ya, Allah Maha Mengawasi. Ini kalau sampai ditinggal tidur atau ngantuk, berarti ada yang sempat apa ini nggak terlihat dan tak terawasi, ya kan? Sebagaimana kita, sekalipun dia tugasnya sebagai pengawas, ya kan? Kalau waktunya tidur atau ngantuk, ada saja, ya, yang lewat dari pengawasannya, ya, kecolongan. Bahkan kalau dia jaga di terminal CCTV atau yang lain sekalipun, ya, itu kebobolan. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Perkasa, sama kuasa, Maha Mengawasi, Maha Melihat, sehingga tidak mungkin Allah itu tidur dan tidak pantas bagi Allah tidur. Bahkan ngantuk sekalipun enggak. Paham ya? Nah, ini keyakinan yang harus ditanamkan kepada kita semuanya. Ya, karena kalau kita meyakini Allah tidak tidur dan tidak akan pernah tidur dan tidak pantas tidur, berarti Allah Maha Mengawasi. Ya. Baik, ini bisa menimbulkan sikap muraqabah, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap yang sangat dibutuhkan bagi seorang muslim. Sikap apa ini? Muraqabah. Ya. Yang kedua, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menurunkan dan menaikkan Al-Qistu. Nah, Al-Qistu ini ada dua maknanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, ada yang berpendapat Al-Qistu di sini ialah Al-Mizan, yakni timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kiamat nanti yang adil, ya. Kalau makna yang pertama dipakai, berarti Allah yang berhak untuk menurunkan dan menaikkan timbangan. Mana yang layak berat timbangan kebaikannya, mana yang layak ringan timbangan apa ini? Kebaikannya Allah. Ya. Jadi itu merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak ada yang berhak, tidak ada yang ikut campur dalam menimbang amal di hari kiamat nanti. Ya. Jadi Allah semuanya dan penuh keadilan. Enggak ada kecurangan dalam masalah penimbangan. Kemudian makna yang kedua al-qistu di sini ialah ar-rizqu. Rezeki dari Allah untuk makhluknya yang dibagi secara adil. Berarti kalau kita menggunakan makna yang kedua, Allah yang berhak menurunkan rezeki dan menaikkan rezeki. Menurunkan berarti memberi rezeki yang kurang kepada seseorang, menaikkan rezeki maksudnya ialah memberi rezeki yang banyak kepada orang lain, ya. Tapi semuanya itu diberikan secara adil, ya. Adil di sini itu nggak mesti apa ini, sama adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya memang ini ditakdirkan rezekinya banyak, itu dikasih banyak. Ini yang ditakdirkan rezekinya sedikit, ya dapat sedikit. Kalau sampai dibalik, itu baru tidak adil. Ini takdirnya rezekinya banyak, ternyata dapat sedikit. Ini takdirnya rezekinya cuma sedikit, malah dikasih banyak. Ya, berarti tidak tepat sasaran. Jadi rezeki yang banyak bagi yang berhak menerimanya, yang dapat sedikit juga bagi yang memang layak untuk mendapat sepantasnya. Nah, para kafir. Jadi itu masalah bagi-bagi rezeki semacam ini. Tidak ada keikutsertaan malaikat. Tidak ada tercampur malaikat dalam masalah ini. Allah semuanya yang menentukan, ya. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa amalan hamba di waktu malam diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum melakukan amalan di waktu siang. Jadi amalan-amalan kita di malam hari ini, ya, sebelum datangnya siang itu sudah naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan betapa cepatnya malaikat dalam menjalankan apa ini? Tugas. Ya. Padahal malam dan siang hampir enggak ada pemisahnya atau senggang waktu. Begitu siang datang, malam langsung sirna, ya kan? Tapi mengapa sebelum amalan siang diamalkan, amalan malam sudah naik kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu menunjukkan kecepatan tugas malaikat, ya, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amalan hamba dan mengirimkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lebih tahu dari malaikat itu. Namun itu ialah haknya Allah untuk membuat skenario semacam itu, ya. Jadi jangan punya anggapan bahwa Allah belum tahu sebelum dapat laporan dari malaikat tentang amalan hamba. Lah, Allah lebih tahu daripada malaikat itu sebelum sampai kepada Allah. Cuma itu mau benar Allah, mau digayai seperti itu atau apa? Enggak Allah. Ya. Kita enggak berhak untuk tanya dan minta pertanggungjawaban kepada Allah. Kita ini akan diminta pertanggungjawaban, ya. Nah, tapi menunjukkan betapa cepatnya apa ini? Malaikat dalam menjalankan tugas. Ini yang ketiga. Yang keempat, kita juga meyakini bahwa amalan manusia atau hamba di waktu siang telah dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum melakukan amalan di waktu malam. Ya. Penjelasannya sama, ya. Kalau datang malam, siang itu langsung hilang. Ada enggak yang pernah menjumpai perbatasan itu, ya? Nah, enggak langsung blub-blub gitu, ya. Nah. Begitu. hakikat dalam bentuk. Baik. Kemudian yang kelima, meyakini bahwa hijab yang menutupi wajah Allah Subhanahu wa taala itu terbuat dari cahaya. Jika dibuka, maka cahaya wajah Allah akan membakar seluruh makhluk yang Allah lihat. Ya, masya Allah. Nah, di sini bagaimana telah kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki apa ini? Sifat wajah. Allah memiliki wajah. Ya. Namanya memang sama, wajah, dengan wajah makhluknya, tapi hakikatnya sangat jauh berbeda. Wajah makhluk dan wajah Khalik. Ya. Pencipta, ya. Nah, berbeda. Ya, wajah di sini ialah hakikatan, ya. Memang wajah. Bukan ridha Allah. Ya, ridha Allah sendiri, wajah Allah juga sendiri, ya. Itu wajah. Dan kita telah meyakini juga bahwasanya orang-orang yang beriman akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dengan jelas, tidak ada penghalang dari kiamat nanti. Sebagaimana melihat apa ini? Bulan purnama. Bulatannya sempurna, tidak ada awan yang menghalangi. Jelas, ya kan? Nah, sempurna. Itu nanti di hari yang di akhirat. Namun ketika di dunia, wajah Allah Subhanahu wa taala ini ditutup, ya, dengan apa ini? Hijab dari cahaya. Kalau seandainya hijabnya dibuka, wah, terbakar semua makhluk yang Allah lihat. Padahal kita yakin Allah Maha melihat segala sesuatu, ya kan? Nah, dia hancur. Ya, hancur. Bagaimana Nabi Musa dan kaumnya ketika meminta Allah menampakkan diri. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka sesuatu yang bisa diterima oleh akal mereka. Allah sebetulnya Maha mampu menampakkan diri kepada setiap hambanya, tapi Allah memang telah menetapkan wajah Allah hanya bisa dilihat nanti dari kiamat. Bagi yang beriman, ya, ada hikmahnya nanti, ya. Maka Nabi Musa dan kaumnya disuruh untuk melihat gunung yang mereka dati, ya. Kalau memang gunung ini sanggup, ya, bertahan dan tidak goncang dan tidak hancur ketika Allah menampakkan dirinya, membuka hijabnya, maka mereka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melihat wajah Allah. Ternyata apa yang terjadi? Ya. Gunungnya goncang. Ya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Tatkala Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya menampakkan diri di hadapan gunung, jalahu dakka, maka gunung itu menjadi berguncang hebat, ya. Wa khara Musa sa'iq, Musa pun apa ini, tersungkur pingsan, ya. Nah, surat Al-A'raf ayat 143, gak sanggup gunung segede itu, sekokoh itu, ini hikmahnya, ya. Nah, enggak mau, enggak mau, terbakar. Nah, ada apa dengan wajah Allah sampai Allah menetapkan tidak bisa dilihat ketika di dunia? Ternyata wajah Allah ini maha indah dan mengalahkan kenikmatan surga. Ya, kalau surga saja masih belum bisa kita titipi di dunia. Nah, padahal kenikmatannya itu di bawah kenikmatan dan kelezatan melihat wajah Allah. Apalagi wajah Allah yang gak bisa sembarangan dinikmati di dunia. Paham ya? Nah, kalau bisa dinikmati di dunia, nah, berarti kan cukup, gak dapat surga gak apa-apa. Yang penting bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Nah, sementara wajah Allah itu lebih nikmat untuk dipandang, lebih lezat untuk dipandang daripada kelezatan dan kenikmatan surga. Kayak apa wajah Allah itu? Nah, itulah keinginan yang sangat dalam bagi orang-orang yang beriman, ya, yang memacu mereka untuk berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengharapkan apa ini? Wajah Allah itu, mendapatkan wajah Allah. Kok bisa gitu ya? Wajah dipandang nikmat dan lezat. Secara logika saja, ya, kalian nazar. Kok pas dapat perempuan yang parasnya masya Allah, ya, nah, bagai bidadari, bagai bagai itu kan serupa tapi tak sama, ya kan, bagai laksana, ya, gimana, eh, rasanya gimana, ya, bagi yang memang nggak pernah melihat si dia, ya, benar-benar terasa. Tapi kalau tiap hari lihat, nggak terasa, ya. Ini memang dibungkus rapat, tidak diobral. Nah, ini dia, segel. Begitu disingkap hijabnya, nah, pandangan pertama langsung jatuh ke hati, ya. Nah, gitu. Nah, apanya yang nah? Mantap, ya. Nah, gitu. Balas itu baru. Itu baru yang parasnya bagai bidadari. Bagaimana dengan bidadari yang hakiki, ya, sudah bisa mati mendadak. Enggak mampu, ya. Bagaimana dengan yang menciptakan bidadari? Wah, sudah. Itu logika. Ya. Itu. Jangan mata-mata wajah Allah saja. Enggak ikut apa-apa. Gimana? Gimana kalau kamu seandainya punya istri? Ustaz, kenapa wajahmu itu apa-apa? Enggak. Mati penasaran. Sebagaimana kita. Tiap hari berdoa kepada Allah, tiap hari meminta kepada Allah, tapi gak pernah ditunjukkan wajah Allah. Rasanya hampa pada kita. Gak terasa. Ada satu yang kurang. Walaupun kita dikasih surga, kenikmatannya, ada satu yang kurang. Penasaran yang belum terjawab. Ya, kenapa sih Allah Tuhanku itu? Ya kan? Nah, ketika dibuka wajah Allah di hadapan penghuni surga, maka seluruh pandangan mata surga itu tertuju hanya kepada Allah dan meninggalkan semua kenikmatan-kenikmatan surga, dan tidak ada rasanya sama sekali surga itu. Ya, nah, itulah mengapa saya disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis, mengharap wajah Allah. Ya, nah, dan mengharap wajah Allah ini disebut dengan az-ziyadah. Nah, bonus istimewa bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan al-husna, yakni al-jannah, dan ziyadah. Yang apa ini? An-nadhar ila wajhillah tabaraka wa ta'ala. Melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Begitu. Jadi belum saatnya. Ya. Bagaimana dengan riwayat yang menjelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat Rabb-nya ketika peristiwa Isra Mi'raj? Jawab, bi fu'adihi la bi ainihi, yaitu melihat dengan hati, tapi bukan melihat dengan mata. Maksud melihat dengan hati itu, beliau dalam hatinya yakin 100% ya. Nah, bahwa yang dihadapan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat dekat sekali jaraknya. Ketika beliau mendapatkan syariat sholat lima waktu itu, ya, nah, hatinya 100% yakin ke Allah. Jadi seolah-olah melihat dengan apa yang mata. Coba kita logikakan, ya. Nah, ta'aruf belum nadir, ya. Nah, dibalik hijab, ngomong-ngomong, ya, itu dalam hati yakin ini pasangannya akan saya nikah, ya. Terus muncul seolah-olah hijab itu tergambar wanita cerita. Ya, nah, nggak usah pakai bohong, memang seperti itu, ya kan? Nah, jadi seolah-olah dialog itu, walaupun dibalik hijab, nah, seolah-olah tanpa hijab. Kok bisa? Iya, imajinasinya itu. Ya. Kamu pernah belajar apa saja? Ini. Ya. Nah, padahal di banyak hijab seolah-olah tampil dalam layar. Ya. Nah, itu berarti melihat dengan apa ini? Hatinya. Sebagaimana Rasulullah, ya, yakin tuh yang diajak ya Allah, yang berfirman ya Allah, dekat sekali. Ya. Nah, walaupun tidak melihat wajah Allah, karena masih ditutup dengan hijab dari cahaya. Nah, tapi Rasulullah betul yakin akhirkan melihat dengan mata. Namanya melihat dengan apa ini? Dengan hatinya, biqalbi atau bifuadihi la bi'ay. Nah, barakufiku. Ini keimanan-keimanan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan nasihat di depan para sahabatnya. Barakallahu'alaikum. Baik. Jadi banyak sebetulnya. Yang mengimani wajah Allah, yang mengimani malaikat yang mencatat amal dan menyerahkan amal kepada Allah. Ya. Nah, kemudian juga mengimani penglihatan Allah. Ya. Dan mengimani tentang bisa melihatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa melihat Allah, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, ya. Adapun orang sufi, baik, terlalu berlebihan, ya. Mereka berpendapat Allah itu bisa dilihat wajahnya di dunia wal akhir. Ya. Nah. Orang sufi, kamu tadi ketemu siapa? Tadi saya ketemu Allah. Ya, nah, kok bisa menjelma menjadi manusia? Jangan-jangan orang kena penyakit, wah gatel wujud kalau lijai, ya manunggal Gusti kawula, ya. Ada yang kemudian cerita kepada murid-muridnya, ya, tadi malam aku bermimpi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Taala. Aku mendapatkan pesan-pesan dari Allah sebagai berikut. Catat. 1, 2, 3 gitu. Ya. Nah, mereka tak mau menerima hadis, karena yang meriwayatkan itu orang yang mati kepada yang mati, orang yang mati mati semua. Nah, hanya mau menerima riwayat dari gurunya. Kenapa? Langsung dari Allah yang Maha Hidup, tidak pernah tidur dan tidak pantas untuk itu. Haddatsani Rabbi, ya, telah diberitahu oleh ini. Nah, ini orang-orang yang memang tak punya kerjaan, ya. Nah, ada juga yang kebalikannya, gak percaya bisa melihat Allah, gak percaya melihat wajah Allah, la fi dunia wala fil akhirah, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak bisa dilihat oleh mata, tapi Allah bisa melihat semua mata. Dalilnya dalam Al-Quran. Enggak mungkin. Gimana jawabannya? Jawabannya kita yakin bahwasannya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala satu sama lain tidaklah bertentangan. Kemudian keyakinannya kedua, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hadis yang sahih tidak akan bertentangan. Dan ternyata dalam ayat-ayat yang lain disebutkan bahwasanya orang-orang yang beriman melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Dalam hadis juga disebutkan bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti melihat bulan pada hari kiamat. Bahkan disebutkan dalam Quran dan penjelasan dari tadi bahwa ziyadah dalam Al-Quran itu disebut di dalam hadis maknanya ialah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang dimaksud dengan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar itu ialah fit dunia. Ya. Nah, enggak ada satupun mata yang bisa melihat Allah. Ya, dan Allah melihat semua mata. Ya. Itu fit dunia. Adapun ayat-ayat yang menjelaskan Allah bisa dilihat itu fil akhirah. Nah, itu bedanya ahlul haq dengan ahlul batil. Ahlul haq semua dalil dipakai dan diyakini tidak ada firman Allah yang saling bertentangan. Diyakini tidak ada firman Allah yang bertentangan dengan hadis yang sahih. Tapi ahlul batil tidak, diambil sebagian, ditolak sebagian, atau ditolak mentah-mentah keseluruhan. Ya. Nah, jadi itu kita harus hati-hati, ya, dengan orang yang menggunakan dalil dari Al-Quran wa Sunnah. Ya, sudahkah dia jujur, adil dalam membawakan dalil, ataukah dia hanya sekilas-sekilas saja atau penggal-penggal saja, ya, yang menyebabkan kesalahpahaman. Nah, wallahu ta'ala al-suwab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga dua hadis yang saya sampaikan ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.